نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita tahu kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kemuliaan sesuatu yang dipelajari. Seperti perkataan Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Kemuliaan suatu ilmu bergantung kepada mulianya sesuatu yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan kita tahu Allah adalah maha mulia, tentu ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mempelajari tentang tauhid. Kemudian yang kedua, dakwah tauhid merupakan dakwahnya para anbiya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jatanibut tawud. Surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, sesungguhnya atau sungguh kami mengutus pada masing-masing umat seorang rasul dengan tugas ani'budullaha, agar mereka menyembah Allah saja dan meninggalkan tauhid. Kemudian berikutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Sebagaimana beliau berdoa, sebagaimana firman Allah, wajanubni wabaniya anak budal asnam, jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Begitu juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga berdoa minta kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Dan kita tahu fenomena-fenomena kesyirikan masih banyak terjadi di tengah-tengah umat manusia, terutama di kalangan kaum muslimin. Tentu hal ini menjadi sebuah kewajiban agar senantiasa diserukan, didakwahkan. Kita tidak memungkiri barangkali masing-masing yang hadir memiliki masa lalu masing-masing yang berbeda, terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Dan tentu alasannya insya Allah bisa dimaafkan, yaitu tidak tahu. Namun seandainya ketidaktahuan itu dibiarkan dan terbiarkan, atau sudah meningkat kepada tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu, masing-masing hukumnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Dan kita berharap keberkahan dengan menghidupkan dan tidak akan pernah berhenti untuk menyalakan cahaya tauhid ini di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau Nabi Ibrahim saja, tentu yang sudah dijamin dengan surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamin dengan surga. Maka beliau yang ditakuti adalah kesyirikan. Bahkan yang ditakutkan kepada umatnya adalah syirik kecil. Ya, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Faqala ar-riya. Rawahu Ahmad. Sungguh yang aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Yaitu riya. Kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sampai pada potongan hadis yang terakhir dari hadis Ubadah ibnu Shamit radhiyallahu taala anhu, yaitu yang sangat panjang, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum minhu wal jannata haq wal naru haq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana minal amal. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ubadah ibnu Shamit. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya Allah, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan kalimat Allah yang Allah berikan kepadanya dengan firman kun fayakun, itu maksud dari wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhum min, dan ruh yang diberikan oleh Allah kepadanya, bukan ruhnya Allah, ruh yang diberikan oleh Allah kepadanya, dan bersaksi bahwa surga itu benar, dan bersaksi bahwa neraka itu hak benar. Ini terakhir yang akan kita bahas. Adkhalahu Allah al-jannata ala ma kana minal amal. Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga ala ma kana minal amal. Ini artinya apapun perbuatannya. Ya, apapun perbuatannya, tinggal bagaimana syarahnya. Ya, syarahnya disebutkan oleh kita mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid, ya silakan bisa dibuka, kalau buku saya halamannya 76, sama ya 76, sama yang lain halaman berapa? 76 halaman berapa? Ya 39 berapa? Hah? 4. Nah, beda-beda halamannya. Yang penting ya, memancetakannya beda. Yang penting buka pada bagian akhir dari hadis Ubadah ibnu As-Shamit. Ya. Hadis akhir yang berbunyi adkhalahu Allahul jannata ala makanah minal amal. Ya. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga ala makana minal amal, apapun ya, berdasarkan makana apa yang ada dia di atasnya dari amal. Ya. Kalau diartikan apapun amal perbuatannya, boleh, boleh kita lihat nanti keterangannya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah bersaksi la ilaha illallah, tidak syirik, bersaksi Muhammadur Rasulullah, hamba Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang diberikan Allah kepada Maryam berupa kun fayakun, dan bersaksi bahwa ya, ruh yang diberikan Allah kepadanya, bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Nah ini ya, maka apa jaminannya? Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Yang jadi perbincangan ala makana minal amal, apapun perbuatan dia. Ya, ini harus menjadi pembahasan penting. Nah, di sini kita lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan syarah, dan ini sangat memberikan pengertian, penjelasan sebagai sebuah akidah, keyakinan. Ya. Apa kata beliau? Perhatikan qauluhu adkhalahullah al-jannata. Adapun sabda Nabi yang mengatakan Allah Ta'ala akan memasukkan orang itu ke dalam surga, idkhalul jannah yanqasimu ila qismain. Dimasukkan ke dalam surga itu, atau masuknya orang ke dalam surga, terbagi menjadi dua macam. Ya, ini. Ada dua macam. Al-awwal idkhalun kamilun lam yasbit au lam yusbaq bi'adzabin liman atammal amala. Yang pertama, masuk surga itu sifatnya idkhalun kamilun, masuk secara sempurna. Apa maksudnya? Lam yusbaq bi'adabin, tidak dilalui atau tidak dimulai dengan suatu siksa atau adab. Artinya masuk surga langsung tanpa masuk neraka. Bagi siapa di sini? Liman atammal amala, bagi orang yang menyempurnakan amalannya. Ini kaidah yang sangat penting, ya, sehingga nanti terjawab sendiri pertanyaan antum. Katanya di dalam Quran disebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu semua hafal kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan makhraj, keluar, jalan keluar dari semua masalah, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah meninggalkan riba. Kenapa makhrajanya belum ada? Saya coba jualan ini tidak laku, ganti yang lain bangkrut, ganti yang lain banyak hutang. Nah, ini mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dan kita semua yakin bahwa Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, ini kaidah ini penting sekarang kita pelajari ini. Jadi orang masuk surga ada dua. Apa hubungannya dengan yang kita sebutkan sebagai contoh tadi? Ya, coba kita lihat. Yang pertama, orang masuk surga itu kondisinya masuk surga dengan sempurna, tanpa dimulai dan dilalui dengan siksa. Bagi siapa? Bagi orang yang menyempurnakan amal. Ini sebagai kata kunci, liman atammal amala. Ya. Yang kedua, as-sani idkhalun naqisun. Ya. Masbuqun bi'adzabin liman naqasal amala. Yang kedua ada masuknya ke dalam surga itu tidak sempurna alias kurang. Maksudnya apa? Masbuqun bi'adzabin, dilalui, dimulai dengan siksa dulu, dengan adab terlebih dulu alias masuk neraka dulu. Bagi siapa di sini? Liman naqasal amal, bagi orang yang amalnya kurang pada jemaah. Ini juga diambil dari penjelasan gurunya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa balasan dari suatu amal tergantung kesempurnaan amal yang dilakukan. Sehingga Anda, kita semua, saya harus menuduh diri kita, kalau memang kita sudah meninggalkan maksiat, lalu kita sudah bertakwa kepada Allah Ta'ala, belum ada jalan keluar, belum mendapatkan rezeki yang tidak terduga, maka yang harus dituduh sejauh mana tingkat ketakwaan kita. Ini ya, kita harus husnudzon, berprasangka baik. Ya sudah, tingkat ketakwaan saya masih di situ, sehingga saya masih dapatkan jalan keluar dari masalah seperti ini. Ya. Banyak ayat-ayat yang menjanjikan pahala-pahala, seperti surat, sering saya sampaikan kepada antum, surat An-Nahl ayat 97. Sering sekali surat ayat itu karena sangat menarik untuk kita kaji ayat itu. Ya. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia ketika beramal soleh wa huwa mu'minun, dia apa? Mukmin, beriman pada Allah Ta'ala. Apa balasannya? Sungguh di dalam taukid dan nun taukid, falanuh ziyannahu, sungguh benar-benar kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan kami balas lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Nah, kehidupan yang baik itu maknanya as-sa'adah, kebahagiaan, ar-rizqu al-halal, rezeki yang halal, keberkahan. Ya, di akhirat surga. Pertanyaannya, sejauh mana kebahagiaan, keberkahan, kedamaian hati yang kita rasakan dalam hidup ini, para ikhwan? Ketika kita sudah mengaku dan merasa, namanya mengaku dan merasa, silakan, boleh siapapun mengaku dan merasa sudah beramal soleh, sudah sholat berjamaah, sudah ikut ngaji, sudah berbakti pada orang tua. Ini semua balasannya bergantung dari amal itu. Semakin amalnya sempurna, semakin balasannya sempurna. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Nah, ayat ini, apa hadis ini juga menjelaskan kepada kita dengan keterangan beliau ini sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah penting, qawaid, bahwa ada orang masuk surga dengan sempurna tanpa dimulai dengan siksa, langsung masuk surga. Liman atammal amal, bagi orang yang sempurna amalnya. Nah, sempurna di sini tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan anggapan kita. Banyak kita menganggap sudah beramal tapi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan remehkan amal kecil bisa besar di hadapan Allah. Jangan kita merasa hebat dengan amal besar bisa jadi kecil di hadapan Allah. Rubba amalin shaghirin tu'azzimu anhiya wa rubba amalin kabirin tusghiru anhiya. Perkataan Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amal kecil remeh jadi berharga bernilai di hadapan Allah karena niat. Sebaliknya, berapa banyak amal besar dan bergengsi di hadapan manusia menjadi kecil di hadapan Allah karena niat. Nah, berarti kita harus selalu senantiasa evaluasi diri, muhasabah, ya. Nah, di sini kata beliau lagi, ini penting, ya. Jadi ada orang masuk surga langsung tanpa siksa, ada juga yang ada azab dulu. Ya, ada azab dulu. Ini nanti juga mengandung pengertian yang menjadi satu keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka apa? Dia pasti berada di dalam surga. Pasti. Tapi di dalam surganya itu bisa langsung, bisa juga mampir. Ya. Apa kata beliau? Fal mu'minu idza ghalabat sayyi'atuhu hasanatihi, ya, insya'allahu azzabahu biqadri amalihi wa insya'a lam yu'adzibahu. Orang mukmin apabila dosa dan kesalahannya mengalahkan kebaikannya, maksudnya dosanya lebih besar daripada amal kebaikannya, pertanyaannya, apakah dia pasti masuk neraka atau masuk surga? Apa jawabannya? Akidah ini. Saya bertanya nih. Saya ulang-ulang pertanyaan itu, tapi sudah berlalu, belum pernah diulang lagi nih. Ya. Kalau ada orang mukmin yang mengatakan la ilaha illallah dan tidak melakukan kesyirikan ketika dia meninggal, tapi dia punya dosa katakanlah berat, zina misalkan, belum tobat, belum minta ampun, bagaimana posisi kedudukan orang itu? Apakah dia langsung masuk surga atau mampir neraka dulu? Jawabannya apa? Ya? Iya. Ada lagi? Ada tadi mampir? Ada yang? Kehendak Allah. Ada lagi? Tahta masyiatillah. Ada lagi? Tadi saya dengar ada yang bilang mampir. Betul? Ada? Gak apa-apa mampir kalau yang mau. Nanti kita daftarin. Ya. Orang yang beriman ketika meninggal dalam keadaan beriman, meskipun dosanya sepenuh langit dan bumi, maka Allah Ta'ala ampunkan. Kalau antum bilang mampir, ya, maka Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani bi kurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tidak tanggung-tanggung, dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku alias meninggal dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Alias, kalau orang itu mati bertauhid, meskipun dosanya sepenuh bumi, mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau dia mendapatkan ampunan dari Allah, tempatnya neraka atau surga? Surga, ya. Surga. Lantas bagaimana, ya, dengan orang yang punya dosa, ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Apa hadisnya, ya? Di mana orang yang memiliki dosa, ya, maka dosa tersebut akan membawa dia ke dalam api neraka. Ya. Seperti disebutkan oleh beliau di sini, ada orang dilalui dengan apa? Dengan azab terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Selalu apa hadisnya? Ada yang ingat? Anak-anak, ma'had, ya. Artinya apa? Artinya orang yang beriman, maka dia berada tahta masyiatillah. Seperti yang beliau katakan di sini, jika Allah berkehendak, maka Allah Ta'ala akan mengazab, ya, adzabahu biqadri amalih, akan mengazab sesuai dengan kadar amal perbuatannya. Dan kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala akan mengampuni dia, tidak akan mengazab. Maka akidah al-sunnah adalah tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Ya, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa 116. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu maksudnya tahta masyiatillah, ya, tahta masyiatillah. Nah, ini para ikhwan sekalian, apapun perbuatan kita, ya, yakinlah kita akan dimasukkan ke dalam surga bagi orang yang beriman. Ya, namun masuk surganya itu bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Kalau sempurna, masuk surga, ya, bagi orang yang menyempurnakan amalnya. Nah, bagi yang tidak sempurna amalnya, apakah pasti di sini, ya, dimulai dengan azab? Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Dan diantara syafaat Nabi, seharusnya seorang difonis dengan masuk neraka, maka dengan syafaat Nabi dia tidak masuk dalam api neraka. Ya. Tapi yang masuk, tidak masuk ke dalam api neraka, yang dapat syafaat Nabi dengan dosa besar yang dia lakukan, dia belum bertobat. Hanya yang dapat itu orang yang bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni akhbatu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah fa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'a. Rawahul Bukhari Muslim. Nabi bersabda, setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan. Dan masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia ini. Ya. Masing-masing nabi sudah menyegerakan doanya di dunia. Sementara aku menyimpan doaku sebagai syafaat kelak bagi umatku pada hari kiamat. Dan syafaat itu akan bisa diraih oleh siapa? Umatku yang meninggal mati tidak dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin syafaat nabi, jangan melakukan kesyirikan. Ya, jangan melakukan kesyirikan. Ini para jemaah sekalian rahmati Allah, dari keterangan ini kita bersyukur kepada Allah bahwa semua masuk surga, namun ada yang langsung, ya, ada yang tidak. Kalau beliau memberikan keterangan di sini, yang langsung tidak ada adab yang menyempurnakan amal, yang didahului dengan adab yang kurang amalnya. Kalau kurang amal berarti apa? Faman tsaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, orang yang amalnya, timbangan amalnya berat, maka dia berada dalam keriduan Allah SWT. Yang ringan amal perbuatannya, timbangan amalnya, dia berada di hawiyah, di neraka. Pertanyaannya, apakah pasti akidah di sunnah tidak demikian? Tahta masyiatillah. Yang menjadi penjelas semuanya, surat An-Nisa ayat 116. Bisa jadi dapat syafaat. Yang seharusnya masuk neraka, tidak masuk neraka. Itu. Nerakanya seharusnya lama, bisa sebentar. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat kita tidak syirik. Ya. Kita tidak syirik. Kalau syirik, maka apa? Selamanya untuk di neraka. Ya. Yaqulullah tabaraka wa taala li ahwani ahli nari adaban yaumil qiyamah. Laukana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadian biha yaqulu na'am yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi wa asibu yaqul fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim. Allah taala berfirman, berkata kepada orang yang paling ringan adabnya di dalam api neraka, paling ringan kelak pada hari kiamat. Orang yang adabnya paling ringan. Apa pertanyaannya? Seandainya engkau ini punya harta dunia dan isinya. Ya, bukan punya mobil Alphard 1, bukan. Dunia dan isinya. Bukan punya rumah mewah, mungkin ada di Grand Wis atau di kota wisata atau yang paling mewah di mana? Bukan. Dunia dan isinya. Ya. Apakah kamu ini mau menebus adabmu yang ringan, dan bahkan bukan ringan saja, ahwan, paling ringan. Dan orang ini menjawab tanpa pikir panjang, iya, ya Allah. Qalu yaqulu na'am. Tapi terlambat. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu dengan sesuatu yang lebih ringan daripada itu. ahwan min hadza, lebih ringan daripada dunia dan isinya. Yaitu apa? Allah tusyrika bi wa anta fi sulbi Adam. Jangan engkau syirik ya ketika engkau berada di sulbinya anak Adam. Asbu yaqul wa la udkhiluka an-nara fa abaita illa syirka. Kata Nabi, aku menyangka Allah Ta'ala mengatakan, aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka kalau kamu tidak syirik. Tapi kamu tidak mau, fa abaita, engkau enggan. Kecuali engkau beli syirik, memiliki syirikan. Nah ini. Jadi tidak main-main tentang masalah kesyirikan ini para jemaah. Dan orang bisa terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Seperti tatoyur. Ya. Kalau dulu burung, kalau sekarang mungkin bunyi tokek atau yang lain apa saja. Ya, sehingga Nabi memberikan jalan keluar kalau kita merasa ada yang memberikan mudharat selain Allah Ta'ala dalam membaca Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada burung kecuali burungmu, dan tidak ada sesembahan kecuali engkau. Sehingga bunyi burung di malam hari, bunyi burung apa, burung gagak ya, cuek-cuek, ada orang mati ya. Atau kita mungkin mau ke sini nih, kajian Al-Qaulul Mufid adalah kitab tauhid, matanya kok kedutan, ada apa ini, ada apa ya ini? Ya dipaksa saya mau ngaji, bismillah tabarakallah sallallahu la haula wala quwata illa billah, sudah di jalan mobil motor kempes terpelanting, wah mungkin ini tadi isyarat kedutan, padahal mau ngaji tauhid. Artinya memang setan itu tidak akan berhenti untuk membisik-bisikkan dan menakut-nakuti dengan itu ya. Maka Nabi sudah memberikan apa? Memberikan jalan keluar, baca doa tersebut, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya, beli rumah tusuk sate, saduh, sebulan sakit, sebulan lagi kerjaan kok bangkrut, sebulan lagi istri minta cerai, ini semua tatoyur ya. Dan mungkin terjadi pada kita jualan ketika kita bisa jualan di tempat satu tempat tidak laris, pindah tempat lain laris, wah ini bawa hoki ya, rumah bawa hoki. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada kita ya. Wah, saya kok alhamdulillah ya, kawin sama ini kok tambah begini, tambah begitu. Bisa terjadi pada masing-masing orang. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya. Karena apa? Ketika Nabi ya, ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau ya Rasul. Nabi tidak terima karena wawu di situ wawu atof ya, yang mengandung musyarakah fi hukmi. Berarti apa? Di situ ada persekutuan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW. Nabi jangan ucapan apa? Qul Masya Allah thumma syi'ta, terserah Allah kemudian terserah engkau. Itu sudah beda. Nabi tidak mau ya. Ini para jemaah sekalian ya, sementara tidak sedikit orang-orang yang minta untuk disembah ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an ya, bahwa wa ma kana lin nabi ya, apa ayatnya? Wa makana astaghfirullahaladzimnya walakin kunu rabbaniin Antum buka dalam surat Ali Imran ayat 79 ya. Maka nali basyarin ayatiyahullahum kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu rabbaniyin ya kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin ya bima kuntum tu'allimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Ali Imran ayat 79 ya. Tidak pantas bagi seorang maka nali basyarin an yatiyahullahul kitab yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, Al-Kitab, wal hukma dan hukum, wan nubuwah dan kenabian. Tsumma yaqulu lin nas, lalu dia berkata kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian budak-budakku. Jadilah kalian hamba-hambaku yang nyembah aku. Tidak pantas. Ya, min dunillah selain Allah. Jadilah hamba-hambaku selain Allah. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah hamba-hamba yang rabbani. Bima kuntum tadrusuna min kitab, bima kuntum tu'allimul kitab, bima kuntum tadrusun. Ya, sebagaimana yang kalian pelajari di Al-Qur'an dan kalian apa yang telah kalian pelajari. Ini ayat ini menjelaskan Nabi tidak mau. Juga termasuk Nabi Isa. Ya, tidak mau manusia menjadi hambanya untuk menyembah dia. Bahkan doa Nabi tadi, ya Allah jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Nah sekarang orang sampai, maaf nih ya, salaman, sampai sujud, sampai cium lututnya, sampai cium kakinya. Itu. Karena sebagai tokoh masyarakat. Tidak benar. Ya. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang lain, maka aku suruh istri sujud sama suami. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang lain, aku suruh istri sujud sama suami. Ya. Inhina, begini saja tidak boleh. Inhina. Ya. Ketika sahabat memperlakukan Nabi seperti orang-orang memperlakukan raja-raja Romawi, Nabi melarang. La tutruni kama atrotadin nasara al-masih ibn Maryam ibni Abdullah fakulu abduhu wa rasuluh. Jangan kalian perlakukan aku sebagaimana orang Nasara memperlakukan Al-Masih Ibn Maryam. Aku adalah hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah ini ikhwan sekalian rahmati Allah. Ini nikmatnya kita mempelajari dan memahami tauhid. Ya. Dari keterangan beliau ini, ya, bisa kita ambil banyak pelajaran, termasuk ketika kita merasa sudah bertobat, merasa sudah beramal soleh, kemudian janji-janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala belum puas kita merasakan. Sebelum sebenarnya belum puas kita merasakan. Pada hakikatnya kita sudah merasakan. Antum diberikan tobat dari riba itu sudah satu nikmat. Tapi maunya kan lebih, ya, lepas dari riba langsung jadi bos misalkan. Lepas dari riba langsung punya anak buah 10 padahal kerja karyawan, maunya begitu ya. Tentu tidak seperti itu ya. Ya kita diuji oleh Allah SWT dan disitu ujiannya apakah lulus atau tidak. Nah jangan sampai kita salah paham sehingga kita menuduh Allah SWT ya. Bahkan ada yang putus asa, saya sudah tobat sudah begini tapi kok semakin terpuruk. Nah ini ya, terpuruknya di sisi materi sebenarnya, di sisi fisik, dan itu pun dalam pandangan dia terpuruk. Kenapa? Biasanya naik mobil Alphard, naik kijang kapsul sudah mual, bagaimana kalau naik Kopaja bisa pingsan. Itu hanya itu saja sebenarnya ya. Padahal masih naik mobil, cuman tadinya Alphard, sekarang mobil beda. Ya, masih di rumah. Mungkin apa? Mungkin tadi mewah, sekarang agak ini. Itulah gaya hidup. Artinya masih bertahan hidup sebenarnya. Masih bertahan hidup. Tapi karena salah paham, akhirnya tidak kuat. Ya. Dan tidak dibarengi dengan ilmu tauhid tadi. Kalau tauhid ada, saya yakin Allah akan jaga kita. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Di antara penjagaan Allah, kita itu diberi kuat. Baik ikhwan, hati kita, mental kita itu kuat. Tidak minder. Tidak percaya diri. Ya, optimis, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini kehendak baik Allah Rabbul Alamin, tapi bentuknya yang secara kasat mata itu tidak saya suka. Dan ingat dengan ilmu yang dipelajari, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kamu tidak suka, yang kamu benci, itu jadi kebaikan bagimu. Dan bisa jadi yang kamu suka dan kamu inginkan jadi keburukan bagimu. Allah Maha tahu, sementara kalian tidak tahu. Mari kita kacamata di dalam hidup ini ya harus sesuai dengan yang ada di Quran dan hadis. Insyaallah tidak tersesat dalam menilai, dalam memahami, dalam menyikapi. Yang ada, insya Allah hati itu tenang. Sedih manusiawi, karena di PHK dari pekerjaan misalkan. Sedih manusiawi, dari mobil mewah ganti mobil yang sedang. Dari sedang ganti yang sederhana. Dari sederhana ganti motor. Dari motor bagus ganti butut. Dari butut ganti sepeda. Sedih manusiawi, tapi tidak stres. Tapi tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Kita semakin yakin ya bahwa pertolongan Allah dekat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ada yang disiksa, ada yang digergaji hidup-hidup, ada yang dilempar ke dalam api bersama bayinya. Sampai Nabi, Rasul dan orang beriman goncang para jemaah. Goncang dan berkata, "Mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang?" Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ujian yang kita hadapi mungkin istri yang agak cerewet. Ya, ngajuin proposal enggak masuk-masuk. Ya ini ya. Ya, maka diancam pulangkan aku kalau engkau berani. Paling itu saja. Ya, atau mungkin apa? Jualan biasanya omset segini. Orang bilang kalau biasanya untung 1 juta dapat untung 500 ribu, rugi. Wah, rugi saya hari ini. Padahal untungnya 500 ribu. Kenapa? Karena dibandingkan dengan yang 1 juta, itulah manusia. Itu kawan. Ya, akhirnya apa? Tidak ada syukurnya. Yang terjadi apa? Banyak efek samping. Ya. Bukan hanya obat kimia saja efek samping. Berpikir yang salah juga banyak efek samping. Memahami salah juga ada efek samping. Tapi kalau kita bareng dengan Quran, ini bukan sekedar menghibur, tapi keyakinan, keyakinan. Ya. Dan itu akan menentukan langkah hidup kita, cara pandang hidup kita, dan kita sambungkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada adalah sebuah kenikmatan. Ya. Yang ada adalah insyaallah kita tidak mudah futur. Tidak mudah putus asa, tidak mudah kita merengek kepada manusia, tapi malah semakin membuat kita mudah merengek kepada Allah, ya. Mudah merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan semua urusanku dan semua kesedihanku hanya kepada Allah. Itu kalau tauhid kita benar. Ya. Seandainya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala, li'anna law taftaha 'ala syaitan. Rawahu Muslim. Apa kata Nabi? Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini, aku melakukan begini akan begitu, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa'a fa'ala, li'anna law taftah amal syaitan. Katakanlah Allah telah mentakdirkan ya apa yang ditakdirkan terjadi, dan perkataan seandainya bisa membuat dan membuka perbuatan syaitan. Mari kita semua ya tambah yakin sehingga dalam kita mengaji itu semakin kuat mental kita, dan mental itu juga akan mempengaruhi fisik para jemaah. Mental itu akan mempengaruhi fisik, kekuatan hati akan mempengaruhi fisik. Ya, kalau hatinya sehat, insya Allah fisiknya baik. Bukan sebaliknya. Min sano in corpore sano. Banyak orang yang perbuatan zina, begal. Kalau orang lemas, gak mungkin begal. Itu kuat-kuat. Itu. Tapi kalau hatinya sebaliknya, Islam memandang kalau hatinya sehat, jiwanya sehat, maka badannya akan kuat. Ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Rawahu Muslim. Ingat, dalam jasad manusia itu segumpal daging. Kalau baik daging itu baik semua jasadnya, kalau rusak semua jasadnya, itulah hati. Di sinilah tauhid. Ya, di sini tauhid. Ya. Nah, kita akan dihadapi juga dengan berbagai macam ujian. Ya, akan dihadapi berbagai macam ujian. Mana tauhid tiga macam itu trilogi. Sekarang ada lagi yang menggugat. Ya, tidak benar tauhid rububiyah itu dibatasi dengan al-mudabbir, al-khaliq, ar-razzaq, ar-raziq dan seterusnya. Juga tidak benar pemahaman Wahabi itu tentang tauhid asma wa sifat. Tidak benar tauhid uluhiyahnya. Ayo kita nanti coba ya, kita kaji bersama bagaimana kekuatan hujjah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama salafus saleh ya. Bagaimana kekuatan hujjah mereka ya. Itu yang baru ya, saya dapat kiriman lagi itu ya. Digugat lagi seperti itu tentang definisi tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat. Kalau kita tidak ngaji, syubhat-syubhat itu akan mudah ya, menghinggapi kita. Demikian, sudah adzan, kita adzan dulu, selanjutnya dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwwata illa billah. Para ikhwan sekalian rahmati Allah wal akhwat fillah, tentu harus kita sadari pelajaran tauhid tidak semata-mata sebagai sebuah wacana, tapi haruslah menguatkan pemahaman kita, kemudian menjadi sebuah akidah dan keyakinan yang kokoh, di mana semua amal dibangun di atas akidah tersebut. Kemudian tentang tauhid tentu tidak hanya terbatas di masjid, tapi kita bawa ke kantor, bawa ke toko, dibawa ke pasar, dibawa kemana saja dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Karena masing-masing kita punya masalah yang berbeda-beda, masing-masing kita dihadapkan dengan persoalan yang berbeda-beda. Apapun masalahnya, apapun muskilahnya, persoalannya, maka hadapi semua dengan tauhid. Insya Allah jadi pahala bagi kita. Coba kita lihat ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Siapa orang mukmin yang la ilaha illallahnya kuat, karena semua urusan baik bagi dia, dan tidak ada hal itu kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan jadi kebaikan bagi dia. Jika dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan bagi dia. Ini artinya mukmin itu tahu bertauhid. Kalau kita menghadapi semua dengan tauhid, jadi kebaikan, jadi pahala. Tidak satu kalori pun yang keluar kecuali pasti ada kebaikannya. Tidak juga satu rupiah pun yang dikeluarkan kecuali ada balasannya. Begitu pula tidak satu detik pun waktu yang kita luangkan kecuali ada manfaatnya. Kapan? Kalau dia mukmin. Mukmin itu seperti apa? Bertingkat-tingkat. Tingkatannya dipengaruhi dan ditentukan oleh apa? Oleh ilmu yang dipelajari. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang diberi ilmu dan beriman dari kalian dengan berapa derajat. Akan ditentukan oleh ayat-ayat yang sudah dibaca. Makanya saya sampaikan, dicatat, diingat, dipahami, kalau perlu dihafal, diamalkan, dihafalkan. Ya. Innamal mu'minuna allazi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu jika disebut nama Allah hatinya bergetar, jika dibacakan ayat Allah bertambah iman. Maka ayat-ayat tadi yang terkait dengan hal-hal bagaimana, karena kita itu, saya bicara real, tidak hanya wacana, real kehidupan kita di rumah bersama anak dan istri. Biasanya urusannya dengan apa? Dengan nafkah, dengan jualan, dengan apa? Dengan pekerjaan. Ya, itu yang kita bergelut. Yang kalau kita tidak memahami dengan tauhid, ya akan banyak efek samping yang akan mempengaruhi hati manusia dan juga tentu akan mempengaruhi kepada fisik manusia itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Sebenarnya sudah saya persiapkan banyak keterangan ya, dengan yang keterangan berikut ya, hadis berikut ya, namun ini pindah maudhu ya, yaitu pindah hadis. Mungkin lebih baik sampai di sini dulu untuk materi ya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung maupun tertulis. Silakan. Tolong mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah antum paham dengan pertanyaan tersebut. Jadi Nabi bersabda dengan doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wa sanan yu'bad. Dan itu sahih. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya dan juga yang lain di Sahih Al-Albani. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wasan, berhala yang disembah. Bagaimana dengan kuburan Nabi di mana orang yang berziarah, ziarah ke kuburan disunnahkan. Ya. Bahkan mengucapkan salam kepada Nabi. Dan Nabi bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di atas muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku. Dalam hadis yang lain, ketika kita mengucapkan salam, Allah Ta'ala mengembalikan roh Nabi sehingga dijawab. Gitu. Ya. Nah, adapun berdoa juga dianjurkan kita ziarah kubur berdoa Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Mengucapkan salam assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Untuk kuburan Nabi khusus assalamualaika ya Rasulullah. Ya, tapi ada juga mengatakan assalamu ala nabi. Ya, tapi memang masyru' assalamualaikum ya Rasulullah. Kenapa? Karena nanti yang menyampaikan salam itu malaikat kepada Nabi tadi hadis tadi. Gitu. Nah, kalau kita sudah sampaikan, kita berdoa di situ agak sulit. Ya, karena saya sudah hampir 20 kali saya bimbing umroh, sulit, berat. Karena itu berjejel. Nah, pasti orang ketika ini disuruh segera ke sana. Ya. Misalkan kita doa menghadap kiblat, tetap aja diusir. Saya pernah mengatakan pada askar, pada penjaga polisi-polisinya, justru sebaliknya mengatakan, ya, bahwa doa Nabi makbul. Lainahu yaqul Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Apa kata polisinya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Dan pernah terjadi sampai ribut. Orang, kayak orang Mesir. Sampai suara meninggi, tidak boleh. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Itu berlaku sampai beliau meninggal di kuburan, enggak boleh teriak-teriak suaranya. Itu. Maka yang terjadi, ya, itu diusir, makanya ada dijaga. Jadi enggak mungkin dia aja diatur saja jalan. Ya itu. Dan kita mungkin saya tidak berburuk sangka dulu, mungkin dia menganggap doa di situ tempatnya makbul. Bukan minta kepada Nabi. Ya, tapi seandainya minta kepada Nabi jelas itu syirik besar. Dan dia maksud dengan Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Itu maksudnya apa? Ya itu sampai minta-minta kepada kuburan Nabi. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau dia berdoa kepada Allah, itu mengalap keberkahan karena berada di kuburan, itu lain persoalan. Bukan termasuk yang tadi menyembah beribadah kepada kuburan, ya, seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ya, mereka mengatakan, yaitu kaum-kaumnya Nabi Nuh kepada yang lain, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Nah, Wad ketika meninggal itu pengikut-pengikutnya pada datang di kuburannya, itikaf di situ, berdiam di situ. Kemudian iblis, setan membisikkan, ya, bagaimana kalau aku jadikan nyamar manusia, jadikan berhala, apa namanya, patungnya, buat setuju. Setelah tersetuju, bisik lagi, bagaimana kalau aku setelah berhasil, aku buatkan masing-masing rumah kalian, akhirnya disembah. Seperti itu para itu, ya. Atau minta-minta kepada kuburan, langsung minta kepada kuburan, ya. Nah, ini tidak boleh. Tawassul kepada orang meninggal, ya. Para ulama mengatakan tidak sampai kepada syirik besar, syirik kecil, ya. Tidak sampai kepada syirik besar. Terus sampai minta-minta kepada yang ada di alam, tapi jadi jalan menuju kepada syirik besar. Sehingga kita mengkompromikan bagaimana orang berdoa di situ, ya, dengan doa Nabi tadi. Nabi berdoa, ya Allah jangan menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Sementara orang berdoa di situ, orang berdoa di situ bukan minta kepada kuburan, saya yakin seperti itu. Tapi kalau minta kepada kuburan, jelas itu merupakan kesyirikan, ya. Dan mengkompromikannya, alhamdulillah ada yang jaga. Yang jaga tidak satu orang, di pojok, di tengah, di pojok lagi. Sudah diusir. Di samping askar juga namanya mutawwi, ya, mutawwi. Mutawwi itu yang pakai zai, pakai jas itu, pakai baju itu, itu dari apa? Dari kalangan ulama yang ada di situ. Kadang juga tolim, ya, yang ada di apa namanya, Syuhada Uhud, ya, di makam Uhud, kuburan Uhud juga ada. Kadang juga mahasiswa yang S2 atau S3 dari Indonesia, ya, dari Pakistan, segera menjelaskan kepada orang Indonesia, jangan minta-minta pada kuburan. Coba lihat kuburan di sini rata, tidak ada yang ditinggikan, dijelaskan, ya. Nah, kalau tidak ada yang Indonesia, ya ada yang Arab. Kadang saya menjelaskan kepada jemaah, ada juga minta mereka jelasin, nanti saya terjemahkan kepada jemaah. Jadi gitu, ya. Nah, itu justru sebaliknya, itu menunjukkan, ya, dijaga oleh Allah Ta'ala melalui para askar-askar tersebut, ya. Selama negara itu menegakkan tauhid, maka terjaga dari kesyirikan. Sementara yang namanya negara itu kekuasaannya ya berpindah-pindah. Kalau kita berbicara As-Saudiyah, Al-Mamlakah As-Saudiyah, Kerajaan Saudi, itu kan dimulai, ya, sejak raja siapa? Al-Su'ud, ya. Al-Su'ud, keluarganya As-Su'ud, ya, bersama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kurang lebih dimulai dengan tahun 1200-an Hijriah sampai sekarang 200 lebih, ya, 200 tahun lebih. Sementara adanya Al-Haram, baik Masjid Haram Mekah maupun Masjid Nabawi di Madinah, itu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Itu berganti, ya, tergantung siapa yang berkuasa di situ. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi. Dan benar-benar dengan adanya dakwah ini tetap, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Nah, kalau kita ini berkah di sini juga sama, kita hidupkan dakwah tauhid. Ya. Antum tinggal di Cikampek, berapa orang dari Cikampek tegak mengaji tauhid? Ya. Insyaallah berkah. Karena tauhid itu mengandung banyak keberkahan. Majelis ilmu itu berkah. Bagaimana dengan ilmunya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man 'indah rawahu muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, ya, di situ disebut dibacakan ayat Allah, dipelajari antara mereka, kecuali turun as-sakinah, ketenangan, diliputi rahmat, dikelilingi para malaikat, disebut namanya di sisi Allah. Apalagi yang kita pelajari tauhid, syaraful ulum syarafil ma'lum, mulianya ilmu tergantung mulianya dipelajari. Maka berkah, ya. Nah, buktikan kalau kita amalkan apa yang kita pelajari tadi dalam kehidupan kita. Kita dihadapin jualan barangkali kok kurang laku, kerjaan dengan corona di PHK, kerja dengan corona dikurangi, biasanya ada lemburan enggak, tidak ada lemburan, ya, laporan di rumah selalu ditolak, ya, karena apa? Karena sudah berderet itu apa namanya, bon-bonan. Ya, ini kalau kita tidak dibarengi dengan tauhid, ekonomi kita cepat putus asa, futur. Padahal seandainya tidak belajar tauhid pun tetap menghadapi begitu. Tapi beda dengan orang yang dengan memahami tauhid dengan benar. In asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kada lakana kada wa kada walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'ala li'anna lau taftah amal asyaiton. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini, seandainya begini. Tapi katakan, Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena kata-kata seandainya membuat, membuka perbuatan setan. Nah ini penting ya. Itu kurang lebih jawabannya, mengkompromikan adalah jelas di situ ada yang menjaga. Saya sampai kepada askar. Ya askar, ini doa Nabi dikabulkan. Kenapa? Karena ketika orang ini sudah diusir. Lama sedikit sudah diusir. Bukan karena berjubelnya orang antri untuk keluar dari kuburan Nabi, bukan. Karena memang tidak boleh. Mereka melarang untuk berlama-lama. Kenapa? Saddan lidariah, saddad daroin, untuk menjaga kemungkinan terjatuhnya kepada kesyirikan. Hatta juga di kuburan para sunan. Saya istri kebetulan Sunan Bonang. Yang satunya Sunan Gunung Jati. Saya Sunan Ampel, Surabaya. Ya. Di situ ada bacaannya di kuburan itu. Jangan minta kita sama kuburan. Sudah ada. Berarti sadar kalau memang tidak boleh. Tapi masih banyak juga yang minta. Tapi tidak dijaga ketat seperti itu. Justru malah apa? Banyak yang jualan. Ketika kajian tauhid begini disampaikan, saya pernah mendengar ucapan langsung dan juga tulisan. Kalian ini orang hidup tapi tidak bermanfaat bagi yang lain. Tapi itu orang mati bermanfaat bagi orang hidup. Faham maksudnya? Meskipun meninggal, banyak toko-toko di situ yang berdiri, warung-warung berdiri. Sehingga apa? Membuat income meningkat. Jadi selalu tujuannya adalah ujung-ujungnya UUD, ujung-ujungnya dolar. Di sini enggak ada dolar. Di ujungnya duit. Ya. Ini para jemaah. Ya. Sementara kalian hidup enggak bisa kasih manfaat pada orang yang lain. Ini orang mati masih bisa datangkan berkah. Itu warung-warung hidup. Iya, dikasih apa? Konon di sini ada begini begini. Konon ada orang yang punya masalah datang ke kuburan ini akan jadi begini. Konon semua. Ya. Nah, tapi kita maaf nih, jangan sampai cepat mengambil kesimpulan orang itu minta pada kuburan. Orang yang menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, saya pernah membaca kitab, ya, ada perkataan beliau. Beliau mengatakan, aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Al-Badawi, ya, sampai tegak kepadanya hujjah, sampai tegak kepadanya hujjah. Demikian, ya. Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Ini sebenarnya berkaitan dengan apakah benar kalau misalkan kita untuk misalkan dengan seseorang itu tidak boleh menghubung seperti bahwa itu masuk dalam kategori pengampunan? Kemudian kalau misalkan di sebuah perusahaan pada saat rapat misalkan kadang ada direktur yang datang tiba-tiba datang sedang melakukan rapat, kemudian kita diminta untuk berdiri. Masuk di dalamnya pada saat sebuah acara kita diminta untuk berdiri untuk menyanyikan lagu perusahaan atau di perusahaan seperti itu juga berusaha. Terkait ya, kita melakukan yang saya katakan tadi, yaitu al-inhina ya. Saya sampaikan dahulu hadis Nabi yang terkait dengan al-inhina ya. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Ar-rajulu yalqa akhahu aw sadukahu ayun hinilahu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani ya. apabila seorang berjumpa dengan saudaranya atau kerabatnya, apakah boleh inhina? Seperti apa inhina itu? Begini. Jangan, apalagi sampai menundukkan badan, ruku atau sujud, apalagi sujud. La kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Berarti tidak boleh. Ini hina juga tidak boleh. Termasuk juga ketika Nabi datang berdiri, ya para sahabat, engkau lebih berhak ya Rasul, kami perlu seperti itu daripada orang-orang Romawi. Apa kata beliau? La tutruni kama atratin nasara al-masih di Maryam. Ana Abdullah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian perlakukan aku seperti apa? Seperti al-masih, orang-orang Nasara memperlakukan al-masih bin Maryam. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Katakan hamba Allah dan Rasulnya. Ya, itu Nabi. Maka kita tidak boleh. Ini pernah saya bahas dulu pada pembahasan ensiklopedia larangan, ya, Jumat pada Maghrib. Pernah Nabi menyuruh orang berdiri ketika kaumnya datang, ya. Maka ketika ada Sayyidul Qaum datang, ya. Maka di sini pembahasannya adalah jika, ya, ketika kita melakukan hal tersebut mengarah kepada, ya, yaitu ta'zim, pengkultusan, maka itu tidak boleh. Tapi ketika mungkin orang tua kita datang, kita sambut di pintu, lalu kita cium tangan, cium kening tanpa membungkukkan badan, maka itu tidak masalah. Pernah Nabi menyuruh kepada kepada kaum apa itu, ya, Sayyidul Qaumnya datang untuk menyambutnya, ya, dan Nabi juga menyambut ketika putrinya datang, ya. Maka tidak secara mutlak, ya. Namun kalau tadi ada ya lagu-lagu dan ini, maka kena sisi yang lain, kena sisi lagunya, ya. Kemudian juga kalau misalkan direktur datang, kita gak mungkin kan duduk begini. Gimana kabarnya, Pak? Gak mungkin. Dari mana saja, Pak? Gak mungkin. Mesti kita datang, gimana kabarnya? Gimana, salaman? Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah, gak apa-apa. Itu. Ya. Karena yang disebut Nabi oleh sahabat tadi, sahabat itu membandingkan raja-raja Romawi. Ya, sementara raja sampai di sembah di sujud. Bagaimana kita tahu mereka memperlakukan para raja, ya. Dan juga bagaimana kita tahu orang-orang Nasara memperlakukan Al-Masih bin Maryam, itu Nabi Isa. Itu perbandingannya ke sana, ya. Yang memiliki illah itu adalah kultus, ya. Tapi orang tua datang, ya, kita sambut enggak ada masalah. Berdiri ke pintu, kita cium keningnya. Atau orang lebih tua, ya, lebih tua. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'ti shagirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami orang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayang lebih muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Tidak masuk golongan kami. Maka lebih tua kita hormati, ya. Meskipun di adat di Jawa, kalau lewat depan orang tua sedang duduk, kita apa? Minta uang 1000. Apa itu? Nun sewu, Pak. Nah, nun sewu. Nah, nun sewu kan tidak harus bungku-bungkuin badan. Nun sewu, Pak, permisi, Pak. Nun sewu. Mana ada dalilnya nun sewu? Ada tidak? Ada. Wa'mur bil 'urfi. Ya. Wa'arid anil jahili. Perintahkan dengan uruf, adat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang tua duduk, ya, kita lewat, ya, permisi, Pak, nun sewu, Pak, permisi, nun sewu. Apakah salah? Tidak. Bahkan harus, ya. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang tidak memuliakan orang lebih tua, tidak menyayangi lebih muda, dan tidak mengerti, tidak mengetahui hak-hak orang alimnya, tidak peduli dengan hak-hak orang alimnya. Tidak golongan termasuk golongan kami. Maka apa? Ketika misalkan adatnya permisi, tapi jangan sampai bungkukan badan. Ya. Ada adat sungkeman sampai sujud cium kaki. Ya, sampai membungkukkan cium tangannya, tangan kanan cium tangan bapak ibunya, tangan kiri masuk kantong bapaknya ambil duit. Ya. Alias apa? Warisannya dimakan semua, hartanya dihabisin, sapinya dijualin, tanahnya dijualin. Giliran sungkeman, aduh kayak seperti apa? Seperti orang yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ya. Yang benar bagaimana? Ya hari raya misalkan datang, kita pulang, cium tangan, meski enggak perlu buku badan masih bisa angkat tangannya, cium keningnya, bonus tahunannya kasihkan. Bonus THR-nya bagikan. Itu mantap. Ya, ini saya kembangkan karena masalah seperti itu banyak. Bisa salaman sama orang tua, bisa orang lebih tua. Jadi selama adat tidak bertentangan dengan hukum, apa? Al-adatu muhakkamah ma lam tukhalif asy-syara. Adat sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Termasuk tadi salaman, termasuk juga menghormati orang lebih tua, menghormati orang ya mungkin direktur dia datang ya salaman gini. Jadi bisa kita jadikan alasan kalau salam ini enggak nyampe, berdiri aja. Ya. Tapi tidak kan tidak harus begini kan? Kan tidak harus. Gitu. Ya, kalau toh ada yang seperti itu, mendingan lebih baik apa? Dibicarakan ya, dengan orang-orang yang punya pengaruh dengan direktur. Ya. Yang penting saya pernah ini ditanya, ya. Waktu saya dulu rutin ngisi di Al-Kausar, Masjid Polda Metro Jaya ini. Di sana rutin saya di situ. Ditanya oleh polisi, "Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Saya kan anggota nih, sementara komandan saya orang Kristen. Apakah saya harus mengucapkan selamat Natal?" Wah, yang tanya anggota tempatnya pusat markas. Ini saya jawab muter-muter dulu, ya, bahwa ya kita negara kita kan melindungi keyakinan kita masing-masing, ya. Kemudian kalau kita bekerja, yang dinilai kan bukan secara personal semata, tapi profesional kerja. Meskipun Anda yang mengucapkan selamat berkali-kali, kalau tidak profesional tentu tidak akan diberikan apresiasi. Ya, begitu saja jawaban. Ya, jadi artinya kita itu jangan sampai merebut ridhonya manusia dengan menukar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dapat ridhonya Allah tapi dengan manusia baik? Nah, itu yang harus dicari. Seharusnya ya, kalau memang tidak bisa, tidak ada pilihan, harus tuker antara ridhonya Allah dengan marahnya manusia, kita lebih baik milih marahnya manusia untuk merebut ridhonya Allah. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh para pendahulu, para salafus soleh, para anbiya, para sahabat. Ya. Ini. Nah, kalau terjadi seperti itu, harus berdiri tegak, harus sudah begini. Kalau memang Anda sebagai karyawan yang punya prestasi, apalagi menjadi andalan perusahaan, wah, bisa itu kita dekati untuk kita sampaikan, ya. Sebab apa? Kita setia sama dia, kita tidak berkhianat. Sementara bos itu, ya, meskipun kita menghormat begini, cium kaki, kalau duitnya diambil pasti dijitak, tinggal diinjek, kan begitu. Tapi kalau kita profesional, amanah, saya yakin tidak. Bahkan kita bisa merubah kebiasaan yang tidak benar. Tapi kalau kita diem saja, ada kemungkaran diem, padahal punya sebenarnya. Punya apa? Punya potensi. Tapi itu tadi, perlu uji nyali. Harus ada nyali. Harus ngomong. Nah, apalagi kalau kita sudah tahu, sudah bisa mapping. Mapping kekuatan bahwa saya punya pengaruh di kantor ini, ya. Kalau tidak punya pengaruh, ya bertahap. Mungkin nggak langsung ke direktur, ke manajer, tidak langsung ke manajer, mungkin ke super apa namanya, superman, supervisor, ya itu bisa. Karena kalau langsung begitu nggak mungkin. Tapi gini, ah, ini bisa rekomendasi ke atas. Kenapa? Dia juga sayang sama anak buah yang amanah, yang profesional itu. Sementara urusannya urusan teknis, ya mungkin mereka tidak paham kalau cara begitu tidak sesuai dengan syariat. Seperti sholat misalkan, ya sholat Jumat, sholat berjamaah, misalkan bisa diatur semua itu para ikhwan, ya. Dan kita lihat di perusahaan-perusahaan yang sudah ada ngaji, saya ngisi di Toyota di Kerawang itu dua Toyota, ya di plan 3 sama plan 1, dan manajemennya sudah pada ngaji semua, ya, bahkan presidennya sudah ngaji juga, ya presidennya dulu biasa orang Jepang, sekarang Indonesia, ya Pak Waruh itu, ya itu enak, nggak ada masalah mau sesuai sunnah, ya kenapa sudah disosialisasikan, sudah disampaikan, itu. Sudah disampaikan. Nah, antum juga demikian kalau ada perusahaan, ada tidak bersetujuan dengan syariat, disampaikan. Tapi kita berusaha amanah dan profesional. Jangan sampai kita tidak amanah, tidak profesional, kemudian alhamdulillah. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita, langsung kita front. Kita frontal, ya, itu tidak hikmah, tidak bijak. Ya, bahkan bisa bunuh diri, bisa kita yang jenggotan, yang cingkrang jadi bahan ejekan, ya, yang itu maunya sendiri. Tapi giliran apa betul dia sholat berjemaah, tapi masih selesai sholat tiduran, sampai terlambat di kantor sampai 15 menit, nah, itu tidak benar. Seharusnya kita tuker, karena kita sudah dituker, bisa diberi kesempatan berjamaah di masjid, sholat di masjid perusahaan, maka kita segera untuk rajin, meskipun barangkali wah harus nunda makan, ini ada masalah. Nah, ya tidak benar kalau di perusahaan kita nuntut bagaimana bisa agama dilaksanakan dengan baik, sementara kewajiban kita, kita abaikan. Tentu itu tidak benar, ya. Tunjuk pada mereka bahwa kita amanah, kita profesional. Kalau sudah dua ini, amanah profesional di perusahaan, insya Allah, ya, kita itu tentu akan disayang, dieman. Sayang, karena orang sekarang tuh maunya aman dan nyaman. Kalau sudah punya karyawan, aman, amanah profesional, tidur tuh bos, ya, tidur dapat duit dia. Tapi kalau tidak amanah, waduh, CCTV sampai 10 mungkin, ya, dari berbagai macam sisi, ya, sampai CCTV semua dari berbagai macam sisi ada TV-nya itu. Tapi kalau tidak, sudah, saya percaya yakin sudah track record-nya ada. Nah, kalau itu ada semua yang ada di perusahaan, barangkali insya Allah kalau ada hal-hal yang tidak bertentang dengan syar'i, jenggot dan cingkrang akan menjadi citra yang positif di depan para bos, ya. Saya berikan contoh satu. Saya ngisi di Muara Enim. Mana Muara Enim? Di Palembang, ya, di Muara Enim, PT Tel. Di Muara Enim. Manajernya bilang sama saya, "Pak Ustaz, kajian kita ini dulu pernah sama orang Jepang, tapi kertas mau di apa? Diberhentikan." "Loh, ada apa, Pak?" "Karena ada laporan macam-macam." "Oh, tenang dulu. Saya jaminannya, Pak," kata manajer. "Padahal saya Ustaz baru ngaji saya. Tapi saya melihat teman-teman baik-baik kok. Jalan. Sampai 6 bulan, sampai lebih. Tidak ada apa-apa. Jalan sampai sekarang jalan." Ya, pada waktu itu saya diminta lagi. Oh, saya enggak bisa. Di Muara ini, detail. Banyak yang ngaji. 100 kilo tuh datang ke sana. 100 kilo datang. Bukan Cikampek berapa kilo, Pak? Sini, ya, 10 ya, 60, iya, itu 100, Pak. Ya, 100 kilo datang, kata saya dari ini, Ustaz. Jalan sampai sekarang. Kata dia, Pak, kata manajer itu, "Alhamdulillah, Ustaz, gak ada apa-apa." Dan jalan terus, dan ternyata departemen yang saya pimpin, saya itu tidak merasa membuat satu prestasi dengan sengaja membuat, tidak, tapi dia jaga amanah profesional, malah departemen yang dipimpin dapat apresiasi dia. Ada dua departemen yang dipimpin oleh Palang dipecat karena korupsi. Coba ini fakta loh. Saya ambil pelajaran, masya Allah. Saya dengarkan dengan tekun. Ya, kebetulan manajer itu tinggal di Bekasi. Ya, tinggal di Bekasi. Itu seperti itu. Nah, tolong semua yang karyawan-karyawan tunjukkan amanah dan profesional. Insya Allah para ikhwan, kalau ada apa-apa, antum itu dihemat, disayang. Kenapa? Ya, antum bekerjakan untuk mencari nafkah untuk anak istri. Ya, sehingga ketika bekerja dengan baik, itu untuk mereka mencari rezeki yang halal. Maka itu akan apa? Berpengaruh kepada karakter pribadi antum. Dia dipercaya sama atasan, dipercaya dari berbagai macam level pimpinan, dari supervisor, kemudian ke manager, kemudian ke direktur, kemudian ke dirut, mungkin juga ke komisaris sampai terdengar. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, mari semua jaga itu. Dan memang itu berat, itu berat. Disitulah ujiannya. Kalau itu ada, insya Allah, ya jenggot dan cingkrang, insya Allah nggak ada masalah. Ya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini kajian kita, dan mudah-mudahan antum tetap semua kita istiqomah, ya, dan kajian tauhid penuh dengan keberkahan. Jangan sampai hanya jadi wacana di masjid, bawa ke toko antum, ke warung antum, ke kantor antum, ke rumah, ke pasar, semua bawa. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.